mengajak Nabi makan dengan beberapa orang sahabatnya. Maka ya, diundanglah dan berpesan sekali istrinya kepada Jabir, ingat kita punya seekor anak kambing dan sekantong gandum. Ya, jangan sampai engkau bersuara keras ketika mengundangnya. Maka dibisik-bisikkan oleh Jabir kepada Nabi SAW. Kata Jabir, kami punya di rumah seekor anak kambing dan sekantong gandum. Maka kami mengajakmu makan dengan beberapa sahabatmu. Ya. Nah, selesai Jabir berkata, Nabi SAW berdiri kemudian mengundang semua penghuni khandaq yang bekerja di sana, lebih 1,000 orang. Ya. Lebih 1,000 orang. Ya. Maka kata Nabi SAW, kambing yang nanti Nabi berpesan kepada Jabir, nanti kambing yang kalau yang kalian masak tetap biarkan periuknya di atas tungku. Ya. Dan gandum yang kalian adon jangan dibakar dulu rotinya. Berarti tinggal diadon saja. Nanti ketika masuk baru diadon baru dibakar rotinya. Jadi dibuat lempengan-lempengan adonan lempengan kemudian dibakar kayak ginilah orang Arab makan. Tapi jangan dibakar dulu. Maka Nabi SAW mendahului semua dan dia mendoakan keberkahan kepada periuk yang ada gulai kambingnya tersebut. Kemudian diadonlah roti dan didoakan juga oleh Nabi SAW. Maka masuklah dalam sebagian riwayat sekelompok diadon roti untuk sekelompok itu, diambil gulai yang ada dalam periuk, dimasukkan ke mangkok, ya. Kemudian makanlah kelompok pertama sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Mereka ketika itu sedang sangat lapar, berhari-hari mereka tidak makan, dan bahkan banyak di antara mereka termasuk Nabi yang mengikatkan batu di pinggangnya, di perutnya, saking laparnya, mengurangi rasa perih di perut karena lapar, sambil bekerja keras, ya. Menggali 5 meter kali 5 meter, 5 meter lebar, 5 meter ke bawah. Per satu 5 meternya beberapa orang. Ya. Itu dalam jangka waktu hanya beberapa, satu minggu saja. Ya. Mereka harus kejar karena kedatangan pasukan sekutu, pasukan kafir yang besar, Mekah bersekutu dengan orang Yahudi. Ya. Maka makanlah sekenyang-kenyangnya, keluar sekelompok, masuk kelompok yang baru, diadon lagi, diambil lagi dagingnya, selesai makan sekenyangnya, keluar sampai habis semuanya yang dalam periuk tetap tidak kurang. Bahkan kata Jabir justru bertambah. Adonan roti yang pertama yang dibuat dari sekantong itu tidak juga berkurang. Ya. Padahal ribuan yang makan, persis dengan kisah ini. Ya. 1,500, bahkan kata Jabir kalau seandainya kami berjumlah 100,000 pun air sumur itu tetap mencukupi kami. Keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis 4750 bercerita tentang sumur yang ditemukan oleh para sahabat di Hudaybiyah. Hadis berikutnya 4751. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Numair qala haddatsana Abdullah ibn Idris ha wa haddatsana Rifa'ah ibn Al-Haytham qala haddatsana Khalid yani At-Tahan kilahuma yaqul an Husainin an Salim ibn Abi Al-Ja'di an Jabirin radhiyallahu anhuma Qala lau kunna 100,000 lakafana kunna 15,000. Kalau seandainya kata Jabir kami berjumlah 100,000 maka tetap mencukupi, maksudnya air sumur yang tadi, sementara kami hanya 1,500 orang. 15,000, maksudnya 1,500 orang. Perbedaan riwayat antara 1,400 dengan 1,500, ya, karena perkiraan, sehingga tidak ada hitungan yang pas. Ya, mungkin dari barisan mereka, nah, terhitunglah. Ya, seperti kita menghitung jumlah jamaah di masjid ini, sekitar 1,500 orang, ketika dihitung sabnya, ternyata satu sab itu lebih dari itu, misalnya yang seharusnya 70 orang menjadi 75 orang. Ya, ini membuat perbedaan hitungan. Ini memang tidak sengaja dihitung. Ya, tidak sengaja dihitung. Jadi maka terjadi perbedaan hitungan jumlah bilangan dari riwayat-riwayat tersebut. Ada 1.400, ada 1.500. Dan ini pada umumnya terjadi seperti ini. Ya, ketika para sahabat bercerita tentang jumlah. Ya, makanya tentang pasukan perang Badar juga tidak ada hitungan yang pas, ya, tapi perkiraan. Ya. Maka di sini 1.500 orang. Maka kalau kita nanti bercerita jumlah peserta Baiat Hudaibiyah 1.400 sampai 1.500 tidak salah. Ya. Dari sekitar 1.400 sampai 1.500 orang. Karena Jabir pun bercerita hanya sebatas hitungan perkiraan dari jumlah sab mungkin, ya, atau dari tempat, misalnya dia memikirkan ini luarnya sekitar luas areal di situ sekitar segini-segini, berarti jumlah kalau penuh berarti jumlahnya segini. Nah itulah, memang dia tidak sengaja menghitung sejumlah itu satu persatu, karena memang tidak diabsen pula, tidak ada datanya, tidak ada listnya, ya, maka itu yang membuat terjadinya perbedaan hitungan dari riwayat Jabir bin Abdullah. Hadis berikutnya 4752, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Utsman haddatsana Jarir an al-A'mash qala haddatsani Salim ibn Abi al-Ja'di قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ. Ini bertanya, ini dalam bentuk pertanyaan, muridnya Salim bin Abil Ja'ad bertanya kepada Jabir, berapa jumlah kalian ketika itu, maksudnya hari itu, hari Hudaibiyah. Qala alfan wa arba'amiah, kata Jabir 1400 jumlah mereka, ya. Kemudian hadis berikutnya 53. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Amrin yani Ibnu Murrah qala haddatsani Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa sahabat Nabi. Berarti ini bukan lagi hadis Jabir tetapi hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala kana ashabus syajarati 1300 wa kanat aslamu thumnal muhajirin. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, ia mengatakan jumlah ashabus syajarah. Syajarah itu syajaratul ridwan, tempat baiat. Jumlah orang yang ada di bawah sejarah ketika berbaiat 1300-an atau 1300. Ya. Jadi hadis Abdullah bin Aufa turun lagi dari hitungan Jabir. Ya. Jabir minimal 1400, sekarang beliau mengatakan 1300. Ini kembali menunjukkan bahwa itu hitungan perkiraan. Hitungan perkiraan dari kapasitas tempat, ya. Jadi mereka tidak sengaja menghitung satu persatu. Kalau dihitung satu persatu pun nanti pasti jawabannya berbeda. Disuruh 10 orang menghitung, tidak mungkin bisa. Bisa jadi jumlahnya juga berbeda-beda. Mungkin perbedaannya tidak terlalu banyak. Misalnya yang satu 1380, yang satu 1300 atau 400 atau 410. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan, dan jumlah itu tidaklah membuat sebuah hukum baru. Ketika berbeda, Abdullah bin Abi Aufa mengatakan 1300, berarti ceritanya, karena berbeda hitungannya dengan Jabir, berarti ceritanya dusta. Ini mengada-ngada mereka ini, tidak ada terjadi baiat. Tidak akan merubah status baiatnya. Baiat tetap ada, dan bahkan bukan hanya hadis, Allah Subhanahu wa taala juga bercerita dalam surah Al-Fatih tentang baiat tersebut. Ya. Dan bahkan dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang event ini event yang bersejarah, yang membedakan nilai nilai kemuliaan orang yang berinfak dan berjihad sebelum dan sesudah. Bai'at itu ada pasti, dan perbedaan hitungan jumlah orang yang ikut itu tidak akan merubah hakikat ini. Ya. Karena tidak ada konsekuensi itu. Berarti ketika Abdullah bin Abi Aufa mengatakan 1300, Jabir 1400, maka dia mengatakan 1500. Dari perbedaan hitungan jumlah tersebut berarti ceritanya dusta, tidak ada. Cerita baik ini dusta, tidak. Tidak akan sampai ke sana. Karena penyebab perbedaan hitungan tadi, penyebabnya ketika mereka menghitung hanya sebatas hitungan dugaan, seperti ketika ditanya kira-kira berapa yang hadir pada daurah di Masjid Ar-Rawatul Jannah, maka mengatakan sekitar 1500 lah. Nah, kita seringkali mendapatkan penetapan jumlah kira-kira berapa yang hadir salat Idul Adha, Idul Fitri, sekitar 3000 orang lah. Nah, karena melihat tempatnya, luasnya. Nah, seperti ini yang menyebabkan terjadi perbedaan hitungan antara Abdullah bin Abi Aufa dengan Jabir sendiri. Ya. Jadi tidak akan merubah hukum bahwa peristiwanya tetap terjadi sebagaimana ketika terjadi berita perbedaan jumlah, penetapan jumlah dari yang hadir daurah. Daurah tetap ada, bahkan sudah ada spanduk-spanduk mengumumkan dan bahkan disiarkan langsung melalui radio, televisi. Ya. Perbedaan jumlah yang mengatakan satu, kata yang satu mengatakan 2000, satu mengatakan 2500, ini tidak akan merubah keadaan. Nah, ini yang harus kita tekankan, bahwa bai'at itu tetap ada, bahkan bukan hanya dalam hadis. Allah SWT sudah bercerita dalam surah Al-Fatah, kemudian laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Surah Al-Fatah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang membai'at, berbai'at kepadamu di bawah pohon. Allah yang mengatakan demikian. Ya. Kenapa kita tekankan ini? Bisa jadi orang ya, maunya menghapus semua sejarah-sejarah yang seperti ini dengan membuatkan subuhan-subuhan. Ya. Anda memang ketika mereka mengatakan dari berbedanya hitungan jumlah berarti ini tidak bisa diterima. Kalau seandainya memang benar, maka mereka tidak akan berubah, tidak akan berbeda hitungannya. Ini tidak, bukan sebuah kaidah. Sebagaimana terjadi di saat kita sekarang ini, yang sangat mudah untuk menghitung jumlah, ya, sangat mudah. Ya, tetapi bisa terjadi seperti itu. Ya. Misalnya yang masuk dalam masjid ini sajalah, penuh masjid dengan orang sudah mudah menghitung berapa jumlahnya, karena luas masjid, berapa lebar-lebar, sehingga dihitung berapa sekira satu sab itu mudah. Kalau dahulu enggak. Ini hanya perkiraan saja, hitungan mereka, sehingga terjadilah perbedaan, dan ini wajar. Kita lanjutkan 4754. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathana Ibnul Muthanna qala haddathana Abu Dawud ha wa haddathanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr bin Sumail jami'an an Syu'bata bihadzal isnadi mithlah. Ini sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim sampai kepada Syu'bah. Ya, sampai kepada Syu'bah di riwayat yang sebelumnya. Di riwayat yang 4753 itu ada seseorang yang bernama Syu'bah. Nah, sampai ke sana itu sanadnya baru. Tetapi dari beliau Syu'bah sampai kepada Ibnu Abi Aufa sama. Dari Syu'bah kepada Abdullah bin Abi Aufa sama, yaitu Amr ibn Murrah, kemudian langsung Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ya. Sanadnya baru sampai Syu'bah. Syu'bah ini Syu'bah ibn Hajjaj al-Wasiti al-Kufi, Amir Mu'minin fil Hadith. Ya. Amir Mu'minin dalam hadith, pakarnya mendapatkan predikat Amir Mu'minin, saking pakarnya diakui oleh semua orang. Bahkan beliau salah satu dari ulama-ulama yang punya keistimewaan dalam ilmu ilalil hadis, penyakit-penyakit dalam hadis. Bahkan beliau punya keistimewaan mengumpulkan, mengejar sanad-sanad yang paling sedikit perawinya antara beliau dengan Nabi, Makanya dalam sebuah peristiwa dia sengaja melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari, mendapatkan sebuah hadis yang hadis itu sudah dia sudah ada padanya, tetapi dengan sanad yang berlebih cuma satu orang, ya. Satu orang lebihnya, dan sanad yang akan dia kejarnya cuma kurang satu. Misalnya dia antara dia dengan Nabi hanya ketika yang dia miliki itu 4 orang, tetapi ternyata ada 3 orang. Nah, dikejarnya dengan perjalanan 1 bulan. Hadisnya tetap itu hadisnya, cuma untuk mengurangi saja, mengurangi 1 orang antara dia dengan Nabi. Mau dia melakukan perjalanan 1 bulan, pergi setengah, pulang setengah. Dapat hadis itu balik lagi dia. Ya. Kalau tidak seperti mereka-mereka ini, tidak sampai kepada kita hadis. Ya. Kalau tidak ada orang-orang yang memang disediakan oleh Allah untuk menjaga agamanya, menjaga sunnah nabinya, yang seperti mereka ini, maka tidak akan sampai kepada kita. Tidak akan ada Sahih Bukhari, tidak akan ada Sahih Muslim. Maka mereka ini orang-orang yang benar-benar berjasa untuk Islam, sehingga nama mereka selalu disebut, didoakan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberkahi mereka, padahal ketika mereka hidup, mereka tidak tahu bahwa nama mereka akan disebut di abad sekarang ini. Mereka hidup pada abad kedua Hijriah, 1200 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang kita masih memperbincangkan dia, menunjukkan Allah SWT menerima amalannya. Su'bah, ada Su'bah kan? Ibnu al-Hajjaj al-Wasiti. Ini saya sedang menghafalnya sekitar 15 tahun yang lalu, ketika kuliah, dan kuliah di kuliah hadis. Kemudian setiap hari membaca nama-nama perawi bersama guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad di Masjid Nabawi, membaca kitab hadis. Kitab sunan, ketika saya mulai Sunan Nasa'i masuk sampai selesai, kemudian masuk Sunan Abi Dawud sampai selesai, kemudian Sunan Tirmidzi, dan terakhir Ibnu Majah. Ibnu Majah ini saya karena sibuk dengan kuliah akhirnya tidak selesai. Ibu kuliah, karena kalau tidak, kalau setiap hari karena ke masjidnya pun juga jalan kaki, masjid Nabawi jalan kaki, belum lagi tugas-tugas kuliah menyelesaikan disertasi, akhirnya inilah karena lepas sehingga kita tidak sempat menyelesaikan. Nah, karena setiap hari nama-nama tersebut disebutkan, payah hilangnya. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita juga setiap hari membaca nama-nama mereka. Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullahu taala. Kita lanjutkan 4755. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yazid ibn Zuraik an Khalid an al-Hakam ibn Abdullah ibn al-A'raj an Ma'qil ibn Yasar qala laqad ra'aytuni yawm as-sajarati. Ma'qil ibn Yasar sahabat Nabi SAW radiyallahu an, qala laqad ra'aytuni yawm as-sajarati wal Nabiyu SAW yubayi'un nasa wa ana rafi'un ghusnan min aghsanha an ra'si wa nahnu 14 mi'atan qala lam nubayyi'hu 'ala al-maut walakin bayya'nahu 'ala alla nafir. Ini perkataan Ma'qil ibn Yasar, ya, hampir senada dengan perkataan Jabir bin Abdullah di awal-awal, ya. Tetapi di sini ada tambahan. Kata Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an, laqad ra'aituni yawma as-sajara, sungguh saya seakan-akan melihat pada hari syajara, maksudnya hari baiat di bawah pohon, dan Nabi SAW ketika itu di membaiat manusia sahabatnya dengan sejumlah, kata beliau, jumlah kami 1400. Jadi Nabi SAW berjabat tangan orang per orang. Bayangkan lamanya. Dan kita sekarang melihat, saya seringkali melihat itu, kalau di Arab Saudi itu berjabat tangan dengan raja, itu bisa jadi jumlahnya ratusan orang. Lama itu proses jabat tangan. Ini bukan bayatnya, tapi memang berjabat tangan. Ada kalanya bayat, tetapi umumnya ketika datang raja di suatu tempat, kemudian nanti mulai dari militernya, pejabat-pejabatnya, kemudian militernya, kemudian sipilnya, berjabat tangan itu. Bisa jadi sampai ribuan orang jabat tangan dalam waktu yang lama. Itulah bayangan saya ya, ketika Nabi SAW membaiat 1400 orang di bawah pohon, dan termasuk di situ Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Abi Aufa yang tadi, kemudian Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain. Ma'qil bin Yasar di sini radhiyallahu anhu bercerita, seakan-akan saya masih terbayang-bayang oleh saya ketika Nabi membaiat ya, manusia, wa ana rafi'un ghusnan min aghsaniha, dan saya mengangkat satu dahan dari dahan pohon yang tadi di bawahnya Nabi membaiat, mengangkat dari kepala Nabi, an-ra'si, untuk Nabi bisa berteduh dan tidak menyentuh kepala Nabi. Jadi diangkat oleh siapa? Oleh Ma'qir bin Yasar. Dan ketika itu kami berjumlah 1400 orang. Bayangkan bagaimana lamanya Ma'qir bin Yasar mendorong ke atas dahan kayu tersebut dengan jumlah 1400 orang. Tetapi demi Nabi ya, demi terjadinya bai'at yang mulia ya. Kata Ma'qir bin Yasar, Lam nubayi'hu alal maut. Kami tidak membaiat Nabi untuk mengejar kematian, untuk mencari mati. Tetapi walakin nubayanahu ala alla nafirra. Persis dengan ungkapan Jabir di awal-awal, tapi kami membaiatnya untuk tidak lari dari medan perang. Walaupun sudah nampak musuh banyak, jumlahnya berkali lipat dari jumlah kaum muslimin, jangan lari. Tetap sabar. Apapun resikonya, berjuang mati-matian. Walaupun nanti juga bisa jadi meninggal syahid, tetapi bukan mengejar kematian, tapi memperjuangkan mati-matian, memperjuangkan mati-matian kebenaran dan melawan mati-matian. Dan tidak ada kamusnya lari dari medan perang. Ini bai'at yang diambil oleh Nabi ya. Ini yang juga kita kemarin tekankan, bukan mengejar mati ya. Karena memang belum tentu mati, belum tentu mati, walaupun jumlahnya tidak seimbang, belum tentu mati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa tidak sedikit dari jumlah yang orang-orang yang jumlah sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Jadi jumlah yang sedikit jangan, oh ini pasti kita harus mati nih. Enggak, bisa jadi menang. Dan itu sudah terjadi dan ada bukti-buktinya. Ini menunjukkan juga bahwa jumlah yang banyak bukan tanda kemenangan. Jumlah besar bukan tanda harus menang. Nah, di perang Hunain diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Hunain itu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Setelah menaklukkan kota Mekah, terjadi perang Hunain. Ya, yang baru masuk Islam ikut serta menjadi pasukan perang. Ya. Ternyata kacau balau. Allah SWT isyaratkan itu di surat At-Taubah. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada perang Hunain ketika jumlah kalian membuat kalian bangga. Ya, enggak mungkin kalah kita dengan jumlah yang banyak ini. Ternyata kacau. Kacau balau, lari. Akhirnya Nabi SAW mengingat kembali persis dengan peristiwa perang Uhud. Nabi SAW menghimbau, beri semangat, dan bahkan diperintahkannya pamannya Abbas untuk bersuara keras menghimbau kembali, mengumpulkan kembali, memberi semangat lagi. Akhirnya mereka kembali, karena ternyata pasukan itu di atas gunung-gunung ya, dari atas gunung mereka turun ke bawah mengejar, sementara kaum muslimin ketika itu di bawah. Ini yang menyebabkan mereka kacau balau walaupun jumlahnya besar. Ini menunjukkan jumlah juga bukan standar kebenaran. Mentang-mentang ini banyak orangnya pasti benar, ustadznya juga pasti benar, kalau enggak, enggak mungkin banyak orang ikutinya. Jadi standar kebenaran itu bukan banyaknya jumlah, benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu kita ambil dari pelajaran ini. Lam nubayi'hu 'alal mauti walakin bayya'nahu 'ala alla nafir. kami berbaiat agar tidak melarikan diri dari medan perang karena takut, karena perbedaan jumlah, karena berada di kandang lawan. Seperti di Mekah kan di kandang lawan. Nah, ini tidaklah membuat kami harus lari meninggalkan medan perang, dan Nabi SAW ambil itu sebagai bayan, isi bayan. Kemudian berikutnya 4756, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Hamid bin Umar qala haddatsana Abu Awana an Tariq an Sa'id bin al-Musayyab an Sa'id bin al-Musayyab qala kana abi al-Musayyab. Jadi Sa'id bin Musayyab ayahnya sahabat Nabi. Sa'id bin Musayyab. Sa'id ini adalah tabi'in, dan bahkan dia min a'immatit tabi'in, pemimpinnya generasi tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah yang termulia dari generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyab. Mereka para ulama mengatakan ada beberapa orang yang termulia dari generasi tabi'in yang laki-laki, Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Kemudian ada yang mengatakan Uwais ibn Amir Al-Qarni, ya, dari Qaran, dari Yaman. Dia sebenarnya hampir jadi sahabat. Uwais bin Amir Al-Qarni ini benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Tetapi karena ibunya tidak ada yang mengurusi, dan dia sangat berbakti kepada ibunya, ini yang membuat dia menunda-nunda karena ingin berbakti kepada ibunya. Dan bahkan dia juga sebagai simbol kesabaran dihinggapi penyakit yang luar biasa, kayak penyakit kusta ya, di badannya, sehingga habis semua badannya, kemudian disembuhkan oleh Allah kecuali seukuran satu lempengan uang koin ini di dadanya. Itu yang dia berdoa sembuhkan, yang kecuali itu, dan dia berharap dengan bekas itu dia tidak lupa daratan. Kadang-kadang kalau sembuh sekali dia lupa bahwasanya pernah sakit. Ya. Maka dia berharap tidak ada yang penyakit itu tidak hilang semua, untuk mengingatkan dia ketika dia sakit parah, dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nanti sembuh, jangan sampai dia lupa bahwa dia pernah sakit, maka dia minta ada tanda itu di badannya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat dia tidak pernah lupa saat-saat sakit yang sangat membutuhkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang membuat dia tidak jadi berangkat menuju Madinah. Akhirnya Nabi meninggal dunia. Padahal Nabi sudah diberitahukan oleh Allah juga tentang dia. Bahkan Nabi berpesan kepada Umar, nanti kalau kamu bisa berjumpa dengan Uwais, dengan seseorang dari Qaran, ya, dari kabilah Qaran, dia sangat berbakti kepada ibunya, dan dia pernah sakit dan habis semua badannya, kemudian dia berdoa minta disembuhkan oleh Allah kecuali seukuran satu uang, mata uang itu ukurannya, kalau sempat berjumpa minta doa darinya. Ini menunjukkan bahwa ini kelebihan dia. Dia hidup di zaman Nabi, sudah beriman walaupun tidak berjumpa dengan Nabi. Ini yang membuat dia mendapat urutan pertama di generasi tabi'in. Termasuk dengan urutan-urutan pertama ini Sa'id bin Musayyab ini. Ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ya, rahimahumullahu ta'ala. Sa'id bin Musayyab bercerita tentang ayahnya. Ayahnya termasuk salah satu yang berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Mana dia? Oh iya, pendeknya. 57. Iya, benar. Kena satu dua baris cuma, maka saya tidak nampak tadi. 4756 di atasnya, berarti yang sekarang kita baca 4757. Yang 4756 itu sanadnya saja. Qala Imam Muslim wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Yunus bihadzal isnad. Dari Yunus. Yunus ini sudah ada di atas. Ya. Ada Yunus di sini. Yunus bihadal isnad. Ini perlu dicari siapa Yunus ini. Kalau dari urutan Yahya bin Yahya, kalau tengok di atas Yahya bin Yahya ada, kemudian yang 4755 setelah Yahya siapa? Yazid ibn Zuraik. Kalau yang di 4756 Khalid ibn Abdullah. Ya. Di sini Khalid pada di atas Khalid pada tingkatan ketiga. Ya, berarti Yunus ini mungkin gurunya adalah Al-Hakam bin Abdullah ibn Al-A'raj. Al-Hakam bin Abdullah ibn Al-A'raj. Mungkin sampai di situ ya. Ya. Jadi Yunus memang tidak ada sebelumnya. Tetapi dia setingkat dengan Khalid, tingkat dengan Al-Hakam bin Abdullah. Di sini Khalid bin Abdullah, kemudian dari Hakam bin Abdullah. Mungkin itu ya, kita tidak tahu pasti. Mungkin caranya mungkin kembali kepada Rijal Hadis, ada bukunya, seperti mencari siapa guru, siapa murid dari orang-orang per orang. Yunus ini siapa gurunya, siapa muridnya. Kalau muridnya nanti ada di antara mereka Yazid bin Zuraik, berarti dia setingkat dengan Khalid. Ya. Atau di antara gurunya ada Ma'kam bin Yasar, berarti setingkat dengan Al-Hakam ibnu Abdullah. Tetapi tidak, itu bukan tujuan kita. Nah, sekarang setelah kita baca 4756, kita langsung ke hadis yang tadi sudah kita baca dari Sa'id bin Musayyab. Ia bercerita, kana abi mimman bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda syajarah. Ayahku termasuk orang-orang yang membaiat Nabi di pohon atau di bawah pohon. Qal fantalaqna fi qabilin. Kata Sa'id bin Musayyab, maka kata ayah saya yang bercerita, ayahnya bin Musayyab, fantalaqna fi qabilin, maka kami pun berangkat pada tahun berikutnya. Fi qabil ini tahun berikutnya. Hajjina, ya, melaksanakan ibadah haji. Ya. Karena tahun berikutnya sudah difardukan haji. Tahun berikutnya tahun berapa? 9. Ya. Turunnya fardu haji itu tahun ke-9 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, belum ya. Berarti bukan satu tahun berikutnya. Dia tahun Debiya tahun ke-6 ya. 6. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8. Penaklukan kota Mekah yang tahun ke-8. Tetapi mungkin kepergiannya itu tidak resmi. Musayyab ini berangkat haji, tapi haji yang sebelum fardu diturunkan. Karena sebelum fardu haji turunkan, tetap para sahabat haji. Orang jahiliyah pun haji. Ya. Jadi mereka berangkat haji setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Cerita Musayyab. Fa khafiya alaina makanuha. Maka kami kehilangan tempat pohon tersebut. Ya, di mana pohon banyak juga di sana. Mereka kehilangan, tidak bisa. Mereka mungkin mencari tempat itu dan tidak ditemukan. Bahkan tempat sumurnya juga kehilangan. Ya. Fa in kanat tabayyanat lakum fa antum a'lamu. Jika kalian tahu sekali tempatnya, maka kalian yang lebih mengerti. Ya. Ini ungkapan dari apakah Sa'id bin Musayyab atau ayahnya. Ya. Bisa jadi Sa'idnya. Ketika dia menerima cerita dari ayahnya, nah kemudian dia berangkat setelah itu untuk mencari-cari tempat di mana terjadi bai'at. Akhirnya mereka tidak menemukan ya, pohonnya, dan bahkan tidak menemukan sumurnya. Fa khafiya alaina makanaha, maka tersembunyi dari kami tempat. Ini juga hikmahnya adalah agar tempat itu tidak dijadikan sebagai, tidak dikultuskan, tidak dimuliakan, tidak dijadikan sebagai tempat untuk menilap berkah, ya, maka Allah SWT hapus dari memori mereka, ya, sehingga para sahabat pun tidak mengerti lagi, tidak tahu tempat lagi, dan mereka juga tidak memperhatikan, karena memang bukan tujuannya itu. Inilah menunjukkan bahwasanya tempat kalau kalaupun terjadi sejarah itu tidak dituntun untuk menjadikan dia tempat mulia selama tidak dimuliakan oleh agama. Makanya mencari-cari tempat yang di mana terjadi sesuatu di zaman Nabi ini bukan tuntunan agama. Pergi ke Gua Hira untuk salat di sana, pergi ke Gua Thur untuk salat di sana. Ya. Ya, mencari tempat kelahiran Nabi. Ya. Atau berangkat ke Gunung Uhud. Ada tempat-tempat sejarah ini tidak ada tuntunan dari agama. Kalau itu sebuah kemuliaan maka tidak akan mungkin dilepaskan oleh para sahabat. Maka di zaman para sahabat akan dipugar tempat pohon tersebut, sumurnya itu pun juga dipugar. Dan mereka tidak ada perhatian. Ya, menunjukkan bahwa agama bukan seperti itu. Agama adalah mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tidak mensucikan orang. Tempat tidaklah mensucikan orang. Apakah Mekah sebagai tanah suci itu mensucikan orang yang tinggal di sana? Di sana ada penjahat-penjahatnya. Ada orang-orang jahat, ada pencuri, ada maling, ada yang melakukan keonaran di sana. Banyak di sekitar Ka'bah itu orang menyakiti orang banyak. Ya. Saya sering ketika di tahun 90-an itu setiap Taif pasti menemukan silet di bawah. Silet di lantai tempat tawaf ini. Ya, walaupun tentu tidak sulit untuk tegak, tapi ada usaha. Kenapa ada silet di sana? Ya, ini menunjukkan banyak orang yang berniat menyakiti jemaah haji. Dan memang terjadi. Ya, sekali sejarah bercerita tentang banyak jemaah haji yang disembelih di zaman dahulu itu. Ya, ada fitnah Juhaiman dahulu. Jemaah haji itu disembelih. Jemaah haji tidak ada apa-apa. Mereka ingin beribadah, ingin tawaf. Dan ketika Fatimiyah Batiniyah Fatimiyah menyerang Ka'bah, mengambil Hajar Aswad, membunuh jemaah haji, menimbun sumur zam-zam dengan bangkai-bangkai. Ini di Mekah itu. Jadi Mekah itu tidak mensucikan orang. Sebagaimana tempat Hudaybiyah tidak mensucikan siapa-siapa, dia tempat kejadian dan tidak dituju malah. Jadi Ka'bah, Ka'bah memang suci tapi juga tidak mensucikan. Allah mensucikan Ka'bah tapi tidak mensucikan orang. Orang yang sudah menempelkan badannya di Ka'bah, dia akan menjadi orang yang suci. Kalau tetap saja perbuatannya pulang dari ibadah haji sama saja, semua dirampas, semua dimakan, ya, yang haram yang halal sama saja, tidak akan berubah. Ini semuanya kembali kepada iman, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tersisa ya hadis-hadis di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.